Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik, masih tentang inna wa akhwatuha. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada masalah yang ke-13. Selanjutnya al-mas'alatu ar-rabbi'ah asrah. Masalah yang ke-14, al-mawadhi allati yata'ayyanu fiha fathu hamzati anna tis'atun. Tempat-tempat yang wajib hamzah di fathah, yakni anna, ada 9 tempat. Al-awwal antaqa'a fa'ilatan. Yang pertama, jika menjadi fa'il. Nahwu qawli ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Anna anzalna fa'il dari yakfi. Maka wajib dibaca fathah hamzanya. Ay inzaluna. Asani antaqa'a maf'ulan bih. Yang kedua, menjadi maf'ul bih. Lahu qawli ta'ala wala takhafuna annakum asyraktum. Annakum maf'ul bih dari takhafuna. Maka wajib dibaca fathah hamzanya. Ay syirkakum. Asalis antaqa'a naibatan alil fa'il. Yang ketiga, menjadi naibul fa'il. Nahu qawli ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Annahu istama'a naibul fa'il dari uhiya. Maka hamzanya wajib di fathah. Ay istima'u nafarin minal jinni. Ar-rabi antaqa'a mubtada'an. Menjadi mubtada'. Nahu qawli ta'ala wa min ayatihi annaka taral arda. Annaka taral al-arba mubtada' mu'akhar. Min ayatihi khobar muqaddam. Maka wajib fathah hamzanya. Ay ru'yatuka al-arba. Al-khamis antaqa'a khobaran an ismi makna. Ay masdar. Menjadi khobar dari isim makna, yaitu dari masdar. Kalau selain masdar namanya isim dzat atau isim ain. Isim ain, isim dzat itu sama. Selain masdar, kalau masdar disebut isim makna. Nahu i'tiqadi annahu fadilun. Annahu fadilun menjadi khobar dari i'tiqadi, jadi masdar semakna ay fadluhu. Maka wajib hamzanya fathah. As-sadis antaqa'a majruratan bil harfi. Dijarkan dengan huruf jar. nahu qawli ta'ala dhalika bi anna allaha huwal haq bi anna allaha al-majur bil harfi, maka wajib fathah hamzanya ay bi haqqillah. As-sabi antaqa'a majruratan bil mudhaf, yang ketujuh dijarkan dengan mudhaf. Nahu qawli ta'ala innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun, ma mudhaf, annakum tantiqun mudhaf ilaih, maka wajib fathah hamzanya ay mithli nutkikum atau mithla nutkikum. As-samin antakuna maktufatan ala syai'in min dalik, yang kedelapan ataf pada nah itu semua. Jadi kalau ataf kepada itu semua tadi, maka dia juga hamzanya wajib fathah. Nahu qawli ta'ala udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ay wa tafdhili iyyakum. Nah, ini ataf kepada nikmati, maka wajib fathah hamzanya. At-tasi antakuna mubdalatan min syai'in min dalik, yang kesembilan menjadi ganti dari itu. Naam, nahwu qawli ta'ala wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum, annaha lakum ay ta'ifatin lakum, maka wajib menjadi fathah hamzanya. Nah, ihda ta'ifataini annaha lakum, annaha lakum ini salah satu bagian dari ihda ta'ifatain ay ta'ifatan lakum. Nah, jika ada anna yang berada di tempat-tempat tadi, maka wajib fathah hamzanya. Nah, al-mas'alatu al-khamisata asrah, masalah yang ke-15, al-mawadi allati yajuzu fiha kasru hamza inna wa fathiha, kasru hamzati inna wa fathuha tis'atun. Nah, tempat-tempat boleh hamzah inna dikasrah, boleh pula di fathah, ada 9. Jadi boleh inna, boleh anna. Al-awwal ba'da fa'il jazak, setelah fa'ul jazak, fa'ul jazak atau fa'ul jawab, yaitu jawab syarat, ya. Nahwu qawli ta'ala man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafur rahim, boleh fa innahu ghafur rahim. Naam, karena terletak setelah fa'ul jazak atau fa'ul jawab. Athani ba'da idha al-fuja'iyah, terletak setelah idha fuja'iyah, idha yang artinya tiba-tiba, fi'il sebelumnya biasanya berbentuk fi'il madhi. Nahwu kharajtu fa'idha inna asadan waqifun, boleh fa'idha anna asadan waqifun, karena terletak setelah idha fuja'iyah. Thalis fi mawdi'i ta'lil, yang ketiga berada di tempat yang merupakan sebab atau alasan dari pernyataan sebelumnya. nahwu qawli ta'ala salli alaihim, doakan kebaikan untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya karena sesungguhnya doamu itu bisa menjadi penenang untuk mereka. Boleh anna sholataka, karena ini merupakan ta'lil atau sebab atau alasan dari pernyataan sebelumnya. Rabi ba'da fi'li qasam bidunil lam ba'dahu, setelah fi'il yang menunjukkan arti sumpah tanpa ada lam sesudahnya. Nahu na'am uqsimu, aku bersumpah, ini fi'il yang artinya sumpah. Inna daro milku salimin, inna daro milku salimin, boleh anna daro milku salim, aku bersumpah sungguhnya rumah ini milik si Salim. Al-khamis antaqa'a khabaran an qawlin wa mukhbaran anha biqawlin wal qa'il wahid. Ini perhatikan baik-baik. Menjadi khabar dari lafaz qaul, kemudian na'am mubtada'nya juga lafaz qaul, dan yang berkata itu satu. Jadi qaul hakikatan sama qaul hukman. Kalau qaul hakikatan itu lafaz qala yaqulu, kalau hukman berarti bentuk-bentuk perkataan, ya, bentuk-bentuk ucapan. Nahu qawli inni ahmadullah, ucapanku ialah inni ahmadullah. Ya, inni ahmadullah itu sesuatu yang diucapkan, termasuk bentuk qaul juga, ya kan? Nah, jadi inni ahmadullah menjadi khobar dari lafaz qaul, yang mana khobarnya juga qaul, bentuk ucapan, dan yang mengucapkan satu orang. Qauli ucapanku inni ahmadullah, jadi qauli ya aku, ahmadullah juga aku yang mengucapkannya. Maka boleh dibaca kasrah atau fathah, boleh anni ahmadullah, boleh inni ahmadullah. As-sadis antaqa'a ba'da wawin masbuqatin bimufradin salihin lil adfi alaih, terletak setelah wawu yang didahului oleh lafad mufrad yang boleh diatafkan. Nahu qali ta'ala innaka la'al inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tabha. Nah, di sini boleh wa annaka boleh, wa innaka boleh. Ini didahului oleh wawu, ya. Nah, yang mana boleh ataf dengan lafaz sebelumnya. Nah, antaqa'a ba'da wawin masbuqatin bimufradin salihin lil adfi alaih, yaitu terletak setelah wawu na'am yang didahului oleh lafaz mufrad yang boleh diatafkan kepadanya. Itu Allah taju'a. Naam. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Boleh wa innaka. As-sabi antaqa'a ba'da hatta. Hatta huna harfu jarin, terletak setelah hatta. dan hatta di sini dianggap sebagai huruf jar. Nahu maridu zaid hatta innahum la yarjunahu. Innahum la yarjunahu boleh dibaca annahum la yarjunahu. Nah, ini ada juga yang berpendapat hatta di sini adalah hatta apa ini? Ibtidaiyah. Nah. Asamin antaqwa ba'da amma. Yang ke-8 terletak setelah amma. Nahu amma innaka fadil. Boleh juga amma annaka fadil. Atasi ba'da la jarama. Terletak setelah lafaz la jarama. La jarama artinya pasti, sama dengan la buddha, ya. Nahu qawli ta'ala la jarama andallaha ya'lamu. Boleh innallaha ya'lamu. Nah, jika ada di salah satu 9 tempat tadi, maka hamzanya boleh di kasrah, boleh di fathah. Naam, tayyib, barakallahu fikum. Selanjutnya, al-mas'alatu as-sadisata asrah, masalah yang ke-16. Idza lahiqat ma'az-zaidatu al-hurufa al-musyabbahata bil-fi'li kafatha alil amal fayarji'u ma ba'daha mubtada'an wa khabaran musamma ma al-kafah li'annaha taqufu ma talhiquha alil amal. Jika ada mazaidah bersambung dengan huruf yang menyerupai fi'il, yakni inna wa akhwatuha, maka mazaidah tadi menyebabkan amalnya inna wa akhwatuha batal, dan sesudahnya kembali menjadi mubtada khobar. Mazaidah tadi disebut dengan ma'al kafah karena mampu menyebabkan inna wa akhwatuha yang bersambung dengannya menjadi tidak beramal. Kaqawli ta'ala annama ilahukum ilahu wahid. Ilahukum mubtada, ilahun wahid khobar. Di sini anna tidak beramal karena bersambung dengan apa? Ma zaidah yang disebut dengan ma'al kafah. Ma'zaidah karena enggak punya makna, hanya untuk memperkuat. Disebut ma'al kafah karena mampu mencegah anna dari beramal. Taib al-mas'alatu as-sabi'ata asra. Masalah yang ke-17. Idza lahiqat ma'az-zaidah laita ya juzu fiha al-i'malu wal-ihmal. Jika mazaidah bersambung dengan laita, maka boleh si laita ini beramal, boleh pula tidak. Nah, jadi untuk laita ada keistimewaan. Bila bersambung dengan mazaidah boleh tetap beramal, boleh pula tidak beramal. Takul laita masyababa ya'udu. Ini kalau dibaca syababa menjadi isimnya laita, ya'udu khobarnya. Berarti laita ma, laita beramal walaupun bersambung dengan mazaidah. Walaita masyababu ya'udu. Ini kalau dibaca rafa' as-syababu jadi mubtada' ya'udu khobar. Berarti laitanya tidak beramal dengan sebab bersambut dengan mazaidah. Nah, al-mas'alatu as-saminata asrah. Masalah yang ke-18. Mata lahiqat ma'al kafah al-khuruf al-musyabbahata bil-fi'li jaza duhuluha alal jumlatil fi'liyah kama tadkhulu alal jumlatil ismiyah illa laita fa innaha baqiyatun ala dukhuliha ala jumlati al ismiyah. Kapan saja ma al kafa ini bersambung dengan huruf al musyabbah bil fi'li, yaitu bersambung dengan inna wa akhwatuha, maka boleh inna wa akhwatuhanya masuk pada jumlah fi'liyah sebagaimana biasa masuk pada jumlah ismiyah, kecuali laita, maka selalu masuk pada jumlah ismiyah. Artinya inna wa akhwatuha itu biasanya masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Kalau bersambung dengan ma'al kafa yang menyebabkan amalnya batal, maka tidak hanya masuk pada jumlah ismiyah, tapi boleh juga masuk pada jumlah fi'liyah, kecuali laita, tetap harus masuknya pada jumlah ismiyah. Fal awal nahwu qawli ta'ala ka'annama yusaquna ilal maut. Nah, masuk pada jumlah fi'liyah ya, ka'annama. Ini contoh pertama, yakni selain laita. Wasani nahwu qawli ta'ala innamallahu ilahul wahid. Nah, ini contoh kedua yang masuk pada jumlah ismiyah. Allahu mubtada ilahun wahid khobar. Naam. Jadi contoh pertama, contoh inna wa akhwatuha yang masuk pada jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua, contoh inna wa akhwatuha yang masuk pada jumlah ismiyah setelah bersambung dengan apa? Ma'al kafa. Ingat, kecuali laita, tetap pada jumlah ismiyah. Al-mas'alah itu atas at-tasah, masalah yang ke-11. Ma'al kafah tuktabu mutasilatan bi'inna wa akhwatiha, wa amma ma'al mausulah fa'inna tuktabu mufasilatan. Ma'al kafah itu ditulis bersambung dengan inna wa akhwatuha. Adapun ma mausulah, maka ditulis terpisah. Ini cirinya ma'al kafah tulisannya bersambung dengan inna wa akhwatuha. Kalau terpisah, maka ma'nya namanya ma'musul. Nahwu qawlika inna ma'indallahi baqin. Ini ma' apa ini? Ma'musul, karena ditulis terpisah. Wa kadzalika ma'al masdariyah fa innaha tuktabu munfasilatan aidan. Termasuk ma masdariyah ditulis terpisah. Nahwu qawlika inna ma sabarta jamil ay inna sabraka jamil. Ini ma masdariyah ditulis terpisah. Jadi yang ditulis bersambung dengan inna wa akhwatuha itu adalah ma'al kafah yang menyebabkan amalnya inna wa akhwatuha menjadi batal. Tapi kalau ma'nya ditulis terpisah, ada dua kemungkinan, ma mausul dan ma masdariyah, tidak membatalkan amal inna wa akhwatuha. Taib. Al-mas'alatu al-ishrun, masalah yang ke-20. Idza atafta ala asma'il huruf al-musyabbaha bil fi'li, atafta bin nasbi, sawa'un awaqo al-ma'tuf qobla al-khobar amba'dahu. Kalau ingin menyebutkan lafad yang menjadi ataf pada isimnya inna wa akhwatuha, engkau harus menasobkannya, baik lafadznya tadi terletak sebelum khobarnya inna atau sesudahnya. Jadi lafadz-lafadz yang atof pada isimnya inna wa akhwatuha itu dinasob, baik terletak sebelum khobarnya inna ataupun sesudahnya. Fal awal, contoh yang pertama, ini sebelum khobarnya inna. Inna Sa'idan wa Khalidan musafirani. Khalidan atau pada isimnya inna Sa'idan. dan terletak sebelum khobarnya inna musafirani. Wasani ini yang terletak setelah khobarnya inna. Nahu inna sa'idan musafirun wa khalidan. Nah, khalidan atas pada apa ini? Isimnya inna. Tayyib. Al-mas'alatu al-hadiyah wal isyaun. Masalah yang ke-21. Waqad yurfa'u ma ba'da harfil atfi ba'da istikmalil khabar al annahu mubtada'un mahdhuful khabar wa dhalika ba'da in wa inna wa anna walakinna faqad. Nah, ini pengembangan dari masalah yang ke-20. Terkadang setelah huruf ataf itu dirafa, tidak dinasab. Nah, setelah inna menyebutkan secara sempurna khobarnya, nah yang dirafa tadi setelah huruf ataf itu menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Hukum ini hanya berlaku untuk inna, anna, dan lakinna saja. Perhatikan contohnya. Nahu inna sa'idan musafirun wa khalidun. Sa'idan isimnya inna, musafirun khobarnya. Kemudian ada huruf ataf. Setelah huruf ataf isimnya rafa. Kalau isimnya nasab jelas ataf pada isimnya inna, ya kan? Ini kok di rafa? Apakah ataf pada khobarnya inna? Enggak. Tapi ini menjadi apa? Mubtada. Wa takdir wa khalidun musafirun aidan. Ya, khabarnya dibuang. Wa qawlu ta'ala annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Allah isimnya anna, bari'un khabarnya. Dah, sempurna kan? Setelah itu ada wawu ataf. Setelah wawu ataf isimnya dirafakan rasuluhu. Ini bukan ataf pada khobarnya anna, tapi jadi mubtada yang khobarnya dibuang. Wa takdir wa rasuluhu bari'un minhum aydan. Paham ya? Nah, tapi kalau setelah huruf ataf itu nasab, maka ataf kepada isimnya inna wa akhwatuha, baik sebelum khobar inna ataukah sesudah khobar inna. Wa nahwu qawli syair, contoh dalam ucapan penyair, walakinna ammi attibal asl wal khal wal khalu. Walakinna ammi attibul asl wal khalu wa taqdir wal khalu wa tibul asli aidan. Naam. Ini at-tibu al asli ya. Walakinna ammi at-tibu al asli. Kurang ya. Contoh yang lakinna ya. Ammi isimnya lakinna, attibu al asli khobarnya lakinna, wal khalu. Nah, ini jirafa menjadi mubtada, takdirnya wal khal wattibu al asli aidan. Nah, ini cuma berlaku pada inna, anna, dan lakinna. Al-mas'alatu ats-tsaniyah wal isyawun, masalah yang ke-22. Ya juzu an tukhaffafa inna wa anna wa ka'anna wa lakinna bi hadfin nun ats-tsaniyah fataqul in wa an wa ka'an wa lakin. Boleh mentakhfif inna, anna, ka'anna, lakinna dengan membuang nun yang kedua, sehingga engkau mengucapkan in, an, ka'an, dan lakin. Namanya in mukhaffafah, an mukhaffafah, ka'an mukhaffafah, lakin mukhaffafah. Nah, kalau ditanya dengan apa mentahfif inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Jawabannya bihadfin nun asaniyah, dengan membuang nun yang kedua. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk tempat-tempat in mukhaffafah, an mukhaffafah, ka'an mukhaffafah, lakin mukhaffafah, dan hukum-hukumnya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.